بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد, kita telah membahas terkait dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terkait pokok-pokok dasar Islam yang ketiga adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan nama-nama beliau sudah kita bahas, setidaknya ada 6 nama beliau. Barangkali ada yang bisa untuk menyebutkan 1, 2 atau beberapa atau selengkapnya 6 nama-nama yang telah disebutkan. Siapa saja nama beliau sallallahu alaihi wasallam? Tafadhal. Yang pertama Muhammad, dan telah disebutkan dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat ke-29, Ali Imran ayat ke-144, Al-Ahzab ayat ke-40, dan surat Muhammad ayat yang kedua. Selain nama beliau Muhammad, beliau juga memiliki nama Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad. Tersebut pada surat As-Saff ayat yang ke-6. Yang ketiga, nama beliau adalah Nabiur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat, Nabiyur Rahmah. Yang keempat, Nabiyul Malhamah, Nabiyu Al-Malhamah. Nabi yang senantiasa melakukan jihad fi sabilillah, sehingga beliau dinamakan Al-Malhamah. Yang kelima, Al-Hashir. Beliau adalah yang mengumpulkan manusia, dikumpulkannya manusia di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk al-jaza wal-hisab. Akan dibalasi setiap amalannya dan akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau alaihissalam yang mengumpulkan manusia setelah diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi dan rasul sebelumnya, sehingga beliau dikatakan al-hasyir, dan yang berikutnya beliau dikatakan al-aqib, penutup, yang tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada nabi setelah beliau, maka sudah barang tentu tidak ada rasul setelah beliau. Nah, maka dikatakan khataman nabiyyin, beliau penutup para nabi. Maka sudah barang tentu beliau penutup para rasul. Karena tidak setiap nabi adalah rasul, namun setiap rasul pasti nabi. Sehingga dikatakan penutup para nabi, jika tidak ada nabi setelah beliau, apalagi rasul setelah beliau. Ini mengapa sebab dipilihnya penutup para nabi dan bukan para penutup para rasul. Walaupun tentunya benar. Nah, karena jika dikatakan penutup para nabi, sudah jelas penutup para rasul alaihimussalatu wassalam. Tafadhal, siapa yang bisa mengulang nama beliau? Muhammad, Ahmad, Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah, Al-Hashir, Al-Aqib. Diingat-ingat dengan baik. Nah, kalau kita memang cinta kepada beliau. Setelah kita bahas dari sisi nama-nama beliau, maka telah dibahas pula yang insyaallah berlanjut malam ini tentang nasab beliau. Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay dan seterusnya. Dan kita telah bahas dari belakang, yaitu Qusay, Qaf, Sin, Ya, Qusay. Nam, nama asal beliau adalah Zaid. Nam, nama asal beliau adalah Zaid. Yang mana beliau tokoh terhormat di zamannya. Beliau memiliki sekian keistimewaan. Tafadhal, bagi yang ingin menyebutkan yang sudah kita bahas, siapakah Qusay? Yang pertama, Nah, beliau orang pertama yang diberikan wewenang mengurus Ka'bah dari kabilah Quraisy. Taib, yang berikutnya. Beliau yang membawa Quraisy ke tengah kota Mekah, yang asalnya berada di sudut pelosok-pelosok kota Mekah. Melalui jasa beliau, maka ditarik suku Quraisy untuk berada di tengah-tengah Mekah. Yang ketiga, berarti saya semua yang nyebutkan ini. Padahal baru kajian berapa hari lalu. Enam. Apa yang ketiga, Fadhol? Hah? Enam, beliau yang merintis As-Siqayah dan Ar-Rifadah. As-siqaya adalah minuman segar yang berasal dari perasan kurma, perasan madu, perasan kismis, dan yang semisalnya. Kalau ar-rifada, makanannya. Keduanya ditujukan untuk dibagi-bagikan kepada siapa? Jamaah haji. Dikasih as-siqayah, dikasih pula ar-rifadah. As-siqayah dari sisi minuman-minuman yang berkhasiat, minuman-minuman yang berisi. Demikian pula makanan pula untuk mereka. Jasa Qusay berikutnya membangun salah satu bangunan sebelah utara Ka'bah yang disebut dengan Darun Nadwa, yang mana fungsinya sebagai tempat pertemuan bangsa Quraisy, sebagai markas kemasyarakatan bangsa Quraisy, termasuk pula dilakukan pernikahan, diputuskan suatu putusan di sana. Apalagi jasa atau keistimewaan Qusay. Tafadhal. Di tangan Qusay bendera kepemimpinan berada. Dan yang terakhir, Qusay seorang sosok yang dermawan dan pandai. Dan ucapan-ucapannya memiliki pengaruh bagi kaumnya. Mudah-mudahan bisa diingat dengan baik. Nah, kemudian kita turun ke bawah. Nah, yaitu Hashim. Sebelum Hashim, mestinya Abdi Manaf. Tapi sudah kita mulai tentang Hashim pada kajian yang terakhir, maka kita lanjutkan. Siapakah Hashim? Hashim adalah nisbat kepada kakek kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mewarisi sekian kedudukan yang dimiliki oleh Qusay. Di antaranya yang pertama adalah as-siqayah dan ar-rifadah. Maka cucu Hashim mewarisinya hingga datangnya Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Hashim adalah tokoh besar di masa itu yang mempunyai rutinitas menumbuk roti, dilembutkan dalam daging, kemudian diolah menjadi makanan yang bernama sarit. Yang bernama sarit. Kemudian orang-orang dipersilahkan untuk memakannya, sehingga dijuluki dengan Hashim, seorang penumbuk roti. Julukan Hashim adalah julukan, sedangkan nama asli beliau Amr. Nah, jasa Hashim yang berikutnya mempelopori dua rute perjalanan dagang. Perjalanan di musim dingin menuju Yaman, perjalanan musim panas menuju Syam. Rihlah perjalanan asyita di waktu musim dingin dan as-saif pada musim panas. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan bangsa Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i wassaif, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah yang memiliki rumah ini, yakni Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberikan mereka makanan tatkala ju' lapar, wa amanahum, dan telah memberikan keamanan kepada mereka, min khauf, dari ketakutan. Nah, ini penting untuk kita tahu arti ayat demi ayat dalam Al-Quran, terkhusus ayat itu ayat-ayat pendek, sering dibaca oleh imam, oleh kita di dalam sholat, maka tidak sekedar kita baca, namun kita fahami maknanya. Berikutnya Hashim, kita sampai di situ, kita tambahkan nih, satu lagi, dikenal dengan Sayyidul Batha. Hashim dikenal Sayyidul Batha. Jika disebut Sayyid, Sayyid itu artinya tuan. Sayyid itu artinya pemimpin. Sayyidina Muhammad, pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksudnya mereka menjuluki Nabi agar tidak langsung menyebut nama beliau, agar ada toto kromonya. Nah, tidak jambal kata orang Jawa. Sehingga pantas-pantasnya umatnya menyebut, ditambahilah dengan Sayyidina. Tidak masalah selama itu bukan dalam rangkaian suatu ibadah yang sudah ditentukan. Maka dalam bacaan at-tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mengapa tidak kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina? Dikarenakan memang tidak dia sebutkan oleh Nabi seperti itu. Beliau hanya menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mereka pun masih belum terima dengan dalih perasaan. Kata orang Jawa, mbok ya ngerti yo. Memang pemimpin itu tidak nyuruh kepada umatnya untuk nyebut atau menghormatinya. Tapi mbok yao, umat itu ngerti sendiri. Nah, gitu. Sehingga asal-usulnya seperti itu ditambahi dengan maksud baik, tetapi sesungguhnya ukuran kebaikan itu sesuai yang diajarkan oleh beliau. Kita tidak ingin jambal nama beliau, tapi kita mengikuti sesuai yang diajarkan oleh beliau. Nah, kalau kita mau nyebut beliau kita dengan penghormatan seperti tadi, mungkin di luar rangkaian suatu ibadah yang sudah baku dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di luar sholat, tidak mengapa, bukan suatu larangan kita sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Nah, kembali kepada julukan Hashim Sayyidul Batha. Apa Batha? Batha itu padang pasir. Sehingga beliau itu pimpinan padang pasir. Kira-kira kalau disebutkan julukan seperti ini, apa yang tergambar pada kita? Ar-rujulah, kejantanan, ketegaran, kekuatan sebagai sosok pemimpin, sebagai sosok laki-laki yang tangguh, tidak pantang mundur. Ah, begitu. Betul apa tidak? Nah, pimpinannya padang pasir. Siapa mau ngadepi saya? Nah, Demikian mungkin kalau mau dibahasakan. Itu yang dimiliki oleh Hashim, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam suatu kisah, ini kaitannya dengan pelajaran sirah. Beliau pernah singgah di kota Yathrib. Yathrib itu sebutan nama sebelum Madinah. Nama lainnya Yathrib. Beliau pernah singgah di sana untuk maksud ekspedisi dagang ke kota Syam. Ketika di sana, beliau menikah dengan Salma binti Amr untuk dipinang untuk menjadi istrinya beliau, yang mana Salma dari Bani Adi ibnu An-Najjar. Tinggallah Hashim dengan Salma selama beberapa waktu. Maka kemudian beliau lanjutkan perjalanannya menuju Syam. Ketika Salma ditinggal ke Syam, Salma dalam keadaan hamil atas kehendak Allah. Maka Hashim pun dalam perjalanan dagangnya tadi meninggal di daerah Gaza, daerah Gaza di negeri Palestina. Nah, tak sampai balik lagi. Sementara Salma melahirkan di Madinah, yang kemudian diberikan nama anaknya Syaibah. Siapa? Syaibah. Syaibah artinya orang yang beruban. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena adanya uban di kepala beliau. Nah, maka tumbuhlah anak tadi di lingkungan paman-pamannya, baik dari jalur ibunya di Madinah, namun dari jalur ayahnya belum ada yang mengetahui keberadaannya. Nah, siapa tadi yang dilahirkan anak tadi? Syaibah tadi, Al-Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti nama asalnya Al-Muttalib itu Syaibah. Nah, ketika Syaibah menginjak usia 7 atau 8 tahun, ada pamannya dari jalur ayah. Nah, baru mengetahui Al-Muttalib keberadaan Syaibah atau keberadaan Al-Muttalib. Nah, maka Al-Muttalib pun membawanya ke Makkah. Afwan, Syaibah adalah nama lain dari Hashim. Nah, kemudian pamannya yaitu Al-Muttalib membawanya ke Makkah. Sesampainya di Makkah, dilihat orang-orang pada menyorotinya, menyangka bahwa Syaibah adalah budaknya Al-Muttalib. Nah, adalah budaknya Al-Muttalib. Sehingga karena sebab itu, maka dinamakan Abdul Muttalib. Abdun artinya hamba atau budak. Al-Muttalib adalah Al-Muttalib, pamannya tadi dari jalur ayahnya. Maka Syaibah pun selanjutnya dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Nah, itulah asal-usul. Dan bukan maksud Abdul Muttalib adalah hambanya Al-Muttalib. Nah, sebagaimana abdun-abdun yang lainnya, hamba-hamba selain Allah, tidak. Tetapi Abdul tadi adalah julukan, bahwa dikira dia adalah budaknya Al-Muttalib. Abdul Muttalib adalah seorang yang gagah, tampan, derajatnya tinggi dan dia punya kemuliaan yang belum pernah dicapai oleh seorang pun. Maka Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy, pemilik kafilah dagang Makkah yang terhormat, beliau ditaati, beliau dermawan, sehingga Abdul Muttalib digelari dengan Al-Fayyad. Digelari dengan Al-Fayyad, seseorang yang murah hati karena sifatnya yang dermawan. Kebiasaan beliau itu ngasih hidangan untuk orang-orang miskin, ngasih hidangan untuk binatang-binatang liar, untuk burung-burung, sehingga beliau dijuluki sebagai pemberi makanan di tanah lapang. Beliau mendapatkan kemuliaan menggali kembali sumur Zam-Zam yang selama ini tertimbun. Yang menimbun adalah suku Jurhum. Nanti ada saatnya kita akan ketahui siapa suku tersebut. Maka Zam-Zam pernah ditimbun oleh suku Jurhum, yang kemudian digali kembali oleh Abdul Muttalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika suku Jurhum sudah terusir, sudah keluar dari Makkah, maka melalui mimpi Abdul Muttalib diperintahkan untuk menggali Zam-Zam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya tentang Abdul Muttalib, yang nama asal beliau adalah Syaibah. Setelah kita tahu Qusai, setelah kita tahu Hashim, setelah kita tahu Abdul Muttalib, turun lagi ke bawah, yaitu ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau Abdullah. Nah, siapa Abdullah? Putra terbaik Abdul Muttalib. Abdullah putra terbaik Abdul Muttalib. Nah, yang paling dicintai. Kemudian Abdullah diberikan julukan dengan Az-Zabih, yang disembelih. Kenapa Abdullah digelari dengan gelar itu? Karena beliau terkena undian untuk disembelih. Peristiwanya ketika Abdul Muttalib, abahnya Abdullah, menggali sumur Zam-Zam dan mulai kelihatan tanda-tandanya, maka Quraisy muncul dan berselisih di antara mereka. Sampai Abdul Muttalib ketika itu bernazar. Ketika itu Abdul Muttalib bernazar, jika Allah menganugerahi dirinya 10 anak laki-laki dan mereka semua sudah mencapai usia untuk bisa melindungi diri, aku akan menyembelih salah satu di antara mereka. Nah, ketika Allah takdirkan lengkap jumlah anaknya 10, maka dia pun menggundi di antara anak-anaknya siapa yang akan disembelih. Maka jatuhlah undian kepada Abdullah. Maka Abdul Muttalib segera menuju Ka'bah, mau menyembelihnya. Kemudian orang-orang Quraisy mencegahnya, tidak tega, melarang, jangan disembelih. Termasuk saudara dan paman-pamannya pun tidak tega untuk menyembelih Abdullah. sampailah dia ditebus nazarnya dengan 100 ekor unta. Satu ekor unta berapa? Kalikan 100. Tebusannya Abdullah tidak jadi disembelih sebagai kafarahnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan putra dari dua orang sesembelihan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan dua putra sesembelihan. Yang kedua adalah Abdullah, abahnya sendiri tidak jadi disembelih. Satu lagi siapa? Ismail. Tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan digantikan kambing domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan putra dari dua orang tebusan. Ditebusnya Ismail dan ditebusnya Abdullah. Ismail ditebus dengan apa? Satu ekor kambing. Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta. Kita bisa bayangkan harga unta, apalagi di masa itu. Nah, tetap harus dipenuhi karena sudah nazar. Maka untuk membatalkannya, kafarahnya seperti itu. Maka Abdullah Abdul Muttalib, abahnya Abdullah, memilihkan jodoh untuk Abdullah, yaitu dapatlah Aminah binti Wahab. Aminah putranya atau putrinya Wahab. Siapa Aminah? Wanita paling utamanya Quraisy, yang punya kemuliaan, yang punya kedudukan. Ayahnya bernama Wahab, pemimpin Bani Zuhrah. Nah, orang yang terpandang. Maka waktu berjalan cepat, setelah selesai pinangan, kemudian dilangsungkan pernikahan, sehingga Abdullah bersama Aminah membangun rumah tangganya di Makkah. Aminah pun mulai mengandung janinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Abdul Muttalib mengutus Abdullah, mengutus putranya untuk berangkat ke Madinah atau berangkat ke Syam dengan maksud berdagang. Sekembalinya dari Syam dan ketika sudah berada di Madinah, Abdullah meninggal dunia dan dikuburkan di Darun Nabighah Az-Zubyani. Di Darun Nabighah Az-Zubyani. Ini terjadi sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang rajih. Nah. Sudah kita kenal siapa ayah beliau Abdullah, siapa kakek beliau Abdul Muttalib, demikian pula kakek yang di atasnya lagi yaitu Hashim. Dan kemudian Qusay dan kemudian seterusnya sampai kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Ismail putra Nabi Ibrahim alaihimassalatu wassalam. Kita lanjutkan dahulu penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada paragraf berikutnya. Wa huwa min qabilah Quraisy. bahwa Nabi Muhammad SAW dari kabilah Quraisy, allati hiya ashraful qabail, merupakan kabilah yang ashraf, yang paling mulia. Wa Quraisy min dzurriyyati Ismail, dan Quraisy dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Wal Arab ala qismain, dan bangsa Arab terbagi menjadi dua bagian. Fil masyhur, secara masyhur. Bangsa Arab terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Al-Arab Al-Aribah. Siapa mereka itu? Mereka adalah Al-Qahtaniyah. Qahtan merupakan bangsa Arab yang asli. Naam. Al-Aribah. Yang kedua, Al-Arab Al-Musta'ribah. Bangsa Arab yang musta'ribah. Naam. Siapa mereka? Al-Adnaniyah. Al-Musta'ribah adalah Al-Adnaniyah. Min dzurriyyati Ismail alaihi salam, yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ibni Ibrahim Al-Khalil, putra Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Nah, ini Al-Arab yang kedua. Summu bil musta'ribah, dinamakan golongan yang kedua ini bangsa Arab yang musta'ribah. Li'annahum ta'allamul Arabiyyah, karena mereka belajar bahasa Arab. Minal Arab al-Aribah, dari bangsa Arab bagian yang pertama tadi. Dinamakan Al-Musta'ribah karena mengerti, jadi faham bahasa Arab, belajar dan berinteraksi dengan bangsa Arab Al-Aribah. Lamma ja'at jurhum, itu antum harokati. Nam, jimnya dhammah, ra'nya sukun, ha'nya dhammah, mimnya sukun. Nah, jurhum. Mereka, bangsa Arab al-musta'ribah tadi, belajar bahasa Arab dari bangsa Arab al-aribah ketika datangnya suku jurhum. Yang nanti akan kita ketahui pada kajian lebih lanjut siapa suku Jurhum. Wa nazalu fi Makkah, suku Jurhum singgah di Makkah. Naam. Inda Hajar, di tempatnya Hajar, Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail. Wa ibnaha Ismail, dan singgah di putranya yaitu Ismail. Wa huwa saghir, sementara Ismail di saat itu masih kecil. Lamma wajadu ma'a zamzam nazalu, ketika jurhum mendapati air zamzam, maka kemudian berhenti, singgahlah, menetaplah di sana. Wastalahu ma'a Hajar an yanzilu indaha, yang kemudian bersama-sama dengan Hajar untuk turun di sana. Wa antasmah lahum an yastaqu minal ma', dan Hajar mempersilahkan mereka suku Jurhum untuk memanfaatkan atau mengambil air zam-zam tersebut. Kelanjutannya insyaallah taala pada kajian mendatang biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.